ان شاء الله رايح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وبالخصوص المؤتمرين، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله، الله مدحكن kita untuk melaksanakan ibadah umrah yang tentunya merupakan ibadah yang mulia, apalagi di bulan Ramadhan yang dikatakan ta'dilul hajj, mengimbangi nilainya haji, dan juga kita melalui berbagai macam kesusahan dan kesulitan, karena memang idhamul jaza bi'idhamil bala, besarnya pahala seimbang dengan beratnya ujian. Sehingga nilai yang tinggi ini tentunya kita dapati dengan melalui berbagai macam ujian-ujian yang berat. Dan mudah-mudahan itu sebagai pahala yang besar yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu, hikmah dari ibadah umrah selain ittiba'us sunnah dan ibadah, juga mengingatkan kita kepada sejarah tawaf dan sa'i. Tawaf dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada Ka'bah. Yang Allah katakan falyabudu rabb hadzal bait, beribadahlah kepada Rabb-nya bait ini. Tetapi kita memuliakan, menghormati apa yang dimuliakan oleh Allah. Menghormati dan mensucikan apa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di negeri Mekah, negeri yang Allah sucikan sejak diciptakannya langit dan bumi, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya, la uqsimu bihadzal balad, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya baladan aminan. Allah menjadikan negeri ini sebagai negeri yang suci, aman dan tenteram. Dan itu semua terbukti. Tidak ada di dunia ini negeri yang lebih aman dari Mekah. Tidak ada satu tempat pun, satu negeri, satu jengkal pun daerah yang lebih aman daripada daerah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal pertama diciptakannya. Maka ibadah umrah mengingatkan kita tentang kemuliaan Ka'bah, kesucian Baladil Haram, Ka'bah yang Allah katakan awwala baitin wudi'a lin-nas. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya awal pertama bait yang diletakkan untuk manusia adalah alladhi bi Bakkah, apa yang ada di Bakkah. Sebagian ahli tafsir menyatakan Bakkah adalah Makkah, sebagian lain menyatakan Bakkah adalah daerah khusus yang kita tawaf itu Bakkah. Karena sana tempat berkumpulnya manusia dan yatabakaun, saling menangis mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kita mensucikan apa yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada yang bertanya apa keutamaannya mencium Hajar Aswad, maka kita jawab ittiba'an li sunnatin nabi, karena mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, itu yang pertama. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, "Inni la a'lam annaka hajar." Aku tahu engkau itu batu. La yanfa wa la yadur, tidak bisa menentukan takdir baik takdir buruk. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maqabbaltuk, aku pun tidak akan menciummu. Ini pertama, ittiba'an li sunnati Nabi SAW. Dan yang kedua adalah mensucikan apa yang disucikan oleh Allah SWT dan Rasulnya, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, mencintai siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu pun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan inna awwala baitin wudi'a lin-nas, kata beliau yang sahih bahwa makna ayat ini adalah awal bait yang dibangun untuk ibadah, untuk nusuk adalah Ka'bah. Karena ada pendapat yang menyatakan bahwa awal baitin wudi'a lin-nas adalah rumah pertama alal itlaq, secara mutlak. Yang pertama dibangun rumah di dunia ini adalah Ka'bah. Itu ada qaulun, itu pendapat. Tapi kata beliau, kata Ibnu Katsir yang lebih rajih, yang lebih sahih dari aqwal ulama, adalah awal pertama dibangunnya tempat atau bangunan untuk ibadah adalah Ka'bah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka umrah kita mengingatkan kesucian Ka'bah yang merupakan baitullah al-haram, baitullah yang merupakan awalu baitin wudi'a lin-nas. Demikian pula Asy-Sya'bi rahimahullah menyatakan dari Ali bin Abi Thalib, qala kanatil buyut qablahu, kata beliau ada rumah-rumah sebelum Ka'bah, tetapi walakinahu kana awwal baitin wudi'a li'ibadatillah, rumah-rumah yang lain untuk tinggal sudah ada, tetapi Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun untuk ibadah, li'ibadatillah ta'ala. Maka Allah katakan ja'alallahu al-ka'bata al-bayt al-haram qiyaman lin-nas, Allah jadikan Ka'bah bayt al-haram sebagai qiyaman lin-nas, sebagai tempat untuk manusia beribadah di sana, qa'imin, sajidin, ruka'is sujud, baina ta'ifin, orang-orang yang tawaf, ila akhir. Ikhwani fi din a'azakumullah, demikian pula sa'i juga di samping sebagai ibadah kepada Allah, ittiba'an li sunnati nabiyyi, ikhlasan lillahi wa fillah, juga mengingatkan kita tentang apa yang pernah terjadi pada Siti Hajar alaihissalam, sehingga ini mendukung dan menekankan apa yang sudah disinggung oleh Ustaz Ahmad tadi tentang masalah para wanita. Allah perintahkan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan istri dan anaknya di Bakkah, biwadin ghairi dizar'in inda baitikal muharram, disuruh untuk ditinggalkan di sana di tempat yang enggak ada tumbuhan sama sekali, gersang. Hajar atau Siti Hajar alaihissalam hanya bertanya kepada suaminya, apakah ini perintah Allah? Itu pertanyaannya, satu pertanyaan saja, apakah ini perintah Allah? Ketika dijawab iya, dijawab ini perintah Allah, dengan tanpa menengok Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala alam. Ada yang menyatakan karena khawatir kalau menengok jatuh kasihan dan sebagainya, akhirnya terganggu. Maka beliau menjawab, na'am atau bala, iya, itu perintah Allah. Maka kata Hajar alaihissalam, Lan yudayi'uni idhan, artinya aku enggak akan disia-siakan oleh Allah kalau begitu. Kalau ini perintah Allah, aku enggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai para wanita, wahai para istri, kalau suami memerintahkan kepada kamu dengan perintah-perintah yang syar'i, yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakini dalam hatimu, lan yudayi'uni, Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Kalau itu syar'i, apakah itu syar'i? Syar'i. Lan yudayi'uni idzan. Kalau begitu Allah enggak akan menyia-nyiakan aku. Dan sadaqat. Dan benarlah, terbukti ketika sudah semakin kehausan, susunya sudah tidak keluar lagi untuk bayinya Ismail. Dia kebingungan, mencari ke Safa, ke Marwah, ke Safa, ke Marwah. Menaik ke tempat yang tinggi untuk mencari, barangkali ada kabilah yang berjalan bisa meminta pertolongan, atau ada sesuatu, atau biasa orang Arab melihat burung, kalau ada burung turun naik berarti di sana ada air. Sampai 7 kali sampai Allah keluarkan air zam-zam yang sampai hari ini masih mengalir dan masih kita minum, dan kaum muslimin jutaan manusia meminumnya setiap saat, bukan setiap tahun, setiap saat, tidak pernah habis sampai hari ini. Lan yudayi'uni idzan, Allah enggak akan menyia-nyiakan kita kalau kita di atas hak. Ini aqidah, ini iman. Lan yudayi'uni idzan, insya Allah enggak akan menyia-nyiakan. Setelah air keluar, mata air tersebut, tentunya masya Allah, dengan air kulla syai'in hayy, dengan air semua jadi hidup, tumbuhan jadi hidup, manusia jadi hidup, ternak jadi hidup. Maka beberapa suku yang lewat ikut minta air, ikut mengambil air dari sana. Sampai kemudian datang suku Jurhum dari Yaman, yang sampai minta izin untuk tinggal di dekat mata air Zam-Zam. Diizinkan. Maka mulailah menjadi seperti desa kecil. Dan kemudian Ismail semakin besar, semakin besar. Dan kemudian Ibrahim menengoknya. Dan kemudian memerintahkan dengan perintah dan mengajarinya agama ila akhirnya. Sampai kemudian menikahlah Ismail dengan salah seorang wanita dari Jurhum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kemudian setelah Ibrahim dewasa, Allah perintahkan Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Untuk membangun Ka'bah. Dan di sini disebutkan oleh Al-Tabari bahwa ada khilaf apakah pondasi itu sudah ada sebelumnya kemudian ditinggikan oleh Ibrahim dan Ismail, atau memang pondasi itu awal pertama dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim dan Ismail membangun sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, membangun, meninggikan pondasi Ka'bah. Qawaid adalah asas, kata Tabari rahimahullah. Ismail membawakan batu-batunya dan Ibrahim yang menyusunnya sehingga menjadi bangunan Ka'bah tersebut. Ikhwani fiddin a'azukumullah, dan ketika itu tidak lasik, tidak tertempel dengan baik, apakah dengan semen ataupun dengan sesuatu yang menempelkannya, tidak, hanya ditumpuk-tumpuk seperti itu sehingga bertambah lama dari turunan Ismail, mulai rusak sehingga dibangun kembali oleh Quraisy, rusak kembali, dibangun kembali lagi, sampai terakhir perbaikan Ka'bah. Dan ini juga mengingatkan kita dengan ibadah umrah ini, apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW masih berumur 35 tahun. Waktu itu belum diutus sebagai Nabi. Orang-orang Quraisy ingin memperbaiki, membangun dengan lebih baik dan lebih kokoh. dan direkatkan antara batu dengan batu lainnya dengan sesuatu yang merekatkannya. Mereka berbicara, berdiskusi, musyawarah, dan mereka mensucikan. Padahal itu belum Islam, sudah turun-temurun mensucikan Baitullahil Haram. Dan mereka merasa bangga sebagai pelindung, penjaga Baitullah. Sampai kemudian mereka berkata, kumpulkan dana, jangan dari hasil pelacuran, jangan dari riba, jangan dari hasil yang jelek, kumpulkan hanya dari hasil yang baik. Ketika akan membangun, tentunya harus dirubuhkan dulu, baru disusun dengan perekat tadi. Gak ada yang berani. Bagaimana mungkin kita akan merusak Ka'bah? Kata mereka, kata yang lain, kita akan membangunnya, tetapi bagaimana kita akan meruntuhkannya? Kita akan memperbaikinya. Wallahi khair, demi Allah khair. Tapi siapa yang memulai? Gak ada yang berani. Sampai mulai bangkit seorang bernama Walid bin Mughirah, tokoh Quraisy kafir waktu itu, mengatakan kepada Allah, ya Allah, kami menginginkan kebaikan. Kemudian dimulai dipecahkan batu yang paling atas dari dua sudutnya. Mereka diam, yang lain diam, menonton dan menyaksikan. Sampai keesokan harinya, dilihat Walid kualat atau tidak kualat, tertimpa sesuatu atau tidak. Ini khonidina azakumullah paling tidak menunjukkan bahwa mereka menganggap Ka'bah ini memiliki sesuatu yang besar, padahal mereka masih jahiliyah ketika itu, hanya mendengar dari nenek moyangnya Ibrahim dan Ismail bahwa ini Ka'bah yang suci, tempat yang suci. Lah akhirnya mereka percaya. Apakah kita muslimin tidak percaya dengan dalil dari Rasulullah SAW dalam Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan tentang Baitillahil Haram, yang diulang berkali-kali, Baitillahil Haram, Baitillahil Haram, Baitullah yang suci, yang suci, yang suci, yang memiliki kehebatan yang besar. Tentunya biiznillah, dengan takdir Allah Ta'ala, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaganya sendiri. Ikhwanina a'azakumullah, setelah dilihat Walid tidak terkena apa-apa, maka mereka pun meruntuhkannya sampai pondasi yang terbawah. Baru kemudian mereka bangun kembali, dikokohkan kembali. Khonibna azakumullah, dan juga mengingatkan kita ketika datangnya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, dari yang diutus dari Raja Yaman yang waktu itu Nasrani. Mereka membangun bangunan gereja yang besar, dan dia berkata dengan sesumbar bahwa kami akan memindahkan hajinya mereka, orang-orang Arab, ke Yaman. Khonibna azakumullah, dibangun tempat tersebut ingin memindahkan hajinya orang Arab, dan dikirim pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai di perbatasan, mereka didatangi oleh Abdul Muttalib, atau bertemu dengan Abdul Muttalib. Kemudian dirampas semua gembalaannya, unta-untanya, sampai kemudian Abdul Muttalib menemui pimpinannya. Mana pimpinannya? Begitu bertemu Abraha, dia katakan, aku meminta kembali milikku, unta-untaku. Abraha heran, kami datang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kamu berbicara, padahal kamu tokoh besar katanya, kamu adalah pimpinan mereka, ternyata tidak bicara masalah Ka'bah, bicara masalah pribadimu, unta-untamu. Iya, kata dia, ana rabbul ibil, aku rabbul ibil, wa Ka'bah laha rabbuha, aku hanya penggembala unta, adapun Ka'bah ada pemeliharanya sendiri. Dengan yakin. Dan ternyata ketika pasukan bergajah berkehendak untuk menghancurkannya, Allah benar-benar menjaga Ka'bah. Setiap dia mendatangi atau mendekati Ka'bah, gajah-gajah tadi berhenti dan tidak mau berjalan. Ketika diarah ke arah lain, harwala, berlari-lari gajah itu. Tapi kalau ke arah sana, berhenti, tidak mau jalan. Sampai kemudian Allah kirim burung-burung ababil yang menghancurkan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Khonibna azakumullah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. Ini qanun yang azabul Allah ingatkan. Tidakkah kalian lihat bagaimana Allah SWT menghancurkan pasukan bergajah yang mereka memiliki rencana yang jahat. Allah kirimkan pada mereka burung-burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka sijil. Akhirnya mereka seperti ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka tentunya di sini ada pelajaran yang sangat penting bagi laki-laki maupun bagi wanita. Bagi wanita, lihatlah Hajar bagaimana tegarnya ketika dikatakan ini perintah Allah. Dan bagaimana Ibrahim alaihissalam yang tega meneletakkan keluarganya di Makkah atau di Bakkah kalau itu perintah Allah. Belum lagi ketika kita berbicara tentang bagaimana Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya. Ini tentunya lebih berat lagi. Mengorbankan anaknya sendiri. Tentunya kita tahu kisahnya. Falamma tallahu lil jabin, ketika jidat Ismail sudah diletakkan di batu dan pisaunya Ibrahim sudah berada di lehernya, dan anaknya ikhlas menyatakan ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan padamu. Aku akan siap dan aku akan sabar. Berarti figur seorang istri, figur seorang bapak, dan figur seorang anak. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku kerjakan apa yang diperintahkan. Dia tahu perintahnya adalah membunuh dia, menyembelih dia. Kerjakan wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan dapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar, siap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setelah melihat keikhlasan Ibrahim dan Ismail, Allah terima. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Kata Allah, kami ganti dengan sembelihan yang lain, yang lebih agung, yaitu menyembelih seekor kibas, sehingga Ismail tidak dibunuh, tidak disembelih. Jangan seperti mereka-mereka yang kebingungan, katanya Ismail disembelih, kok ternyata ada turunannya, ada Quraisy. Kalau Ismail disembelih, enggak ada Arab, karena Arab itu adalah turunan Ismail alaihissalam. Enggak ada Quraisy, karena Quraisy itu turunan Ismail alaihissalam. Barakallahu fikum. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa mereka adalah betul-betul figur-figur yang menjadi contoh, yang kemudian terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah haji, perintah umrah, perintah ibadah tawaf dan sa'i, perintah untuk menyembelih hewan kurban. Maka walaupun tidak ada pengorbanan anak dalam bentuk disembelih, sudah tidak ada perintah seperti itu, tetapi pengorbanan seorang tua mengorbankan anaknya dalam makna lain, ini tetap ada sampai hari ini. Kalau kita melepas anak kita jihad fisabilillah, kalau melepas anak kita pergi ke luar negeri untuk belajar, kalau melepas anak kita untuk pergi fisabilillah, ada sesuatu yang berat pada ibu dan bapaknya. Iya kan? Maka kita ingat, ini pengorbanan. Kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan anak kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku serahkan anakku menjadi da'i ilallah. Serahkan anakku menjadi mujahid fi sabilillah, membela agamamu. Sebagaimana juga ucapan ibunya Maryam yang menyatakan, inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar untuk menyerahkan anakku ini untuk engkau ya Allah. Muharraran, taqabbal minni, terimalah dariku. Ternyata sayang, yang lahir adalah perempuan. Maka dia menyatakan, Rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, ternyata aku lahir perempuan, walaysa dzakarukal untha. Tetapi tetap Allah jadikan istimewa. Allah jadikan betul-betul wanita yang istimewa. Alaihissalam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan ini semua mengingatkan kita tentang sekian banyak kejadian-kejadian setelah itu. Ketika Quraisy membangunnya, dan kemudian mulai ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, mereka berebut. Karena ini batu yang istimewa, batu yang memiliki keutamaan. Berebut mereka. Masing-masing suku merasa berhak untuk mengangkatnya. sampai berkata salah seorang mereka yang bernama Abu Umayyah ibn al-Mughirah al-Makhzumi. Ini saja, kita lihat besok siapa yang pertama masuk Masjidil Haram, maka dialah yang berhak. Ternyata yang pertama masuk adalah seorang anak muda yang mulia, yang terpercaya, yang diridhoi dan disukai oleh seluruh mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW, walaupun waktu itu belum menjadi seorang Rasul. Maka mereka menyatakan radina, radina, radina bil amin, kami ridho dengan al amin. Karena beliau sudah terkenal SAW dengan al amin sejak awalnya, sejak masih kecilnya, masih mudanya. Radina bil amin, kami ridho dengan al amin. Maka Rasulullah SAW diserahi untuk mengangkat Hajar Aswad. Tetapi Rasulullah SAW sangat hikmah, mengambil, meminta kain, dan batu itu diletakkan di atas kain, dan kemudian diperintahkan semua suku memegang ujung-ujung kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Sampai di tempatnya, maka tangan yang mulia Rasulullah SAW yang mengangkat batu tersebut ke tempatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada riwayat-riwayat tentang Hajar Aswad. Di antaranya diriwayatkan oleh Tirmidzi wa hasanahu, wa Hajar Aswad adalah asyaddu bayadan minal laban fasawadathu khataya bani Adam. Wa Hajar Aswad tadinya putih bersih seperti susu, tetapi menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam. Demikian pula dalam riwayat Nasa'i, al-Hajar al-Aswad minal jannah. Wa Hajar Aswad itu dari jannah, dibawa oleh malaikat. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nazal al-Hajar al-Aswad minal jannah kana ashadda bayadhan minal laban. Diturunkan Hajar Aswad dari surga, tadinya putih bersih seperti susu, atau seperti salj, dalam riwayat Imam Ahmad seperti salju. Hatta sawadathu khataya ahli syirik, sampai dikotori dan menjadi hitam dengan kesyirikan ahli syirik. Ikhwan ibn Azam, dan beberapa ulama mengatakan, sungguh kami pernah menyaksikan Hajar Aswad masih ada putihnya sedikit, tetapi kini sudah tidak ada sama sekali, hitam pekat karena khataya Bani Adam, karena dosa-dosa anak Adam. Ikhwan ibn a'azakumullah, bukan tidak ada upaya-upaya merusak Hajar Aswad sampai hari ini, tetapi semuanya Allah gagalkan. Termasuk yang paling dahsyat adalah Qaramithah. Qaramithah batiniyah, mereka membantai kaum muslimin di sekitar Ka'bah ribuan dan merusak Ka'bah dan mengambil batunya, dibawa oleh mereka, oleh salah seorang mereka. Tetapi yang membawa itu binasa di perjalanan. Tidak diriwayatkan secara rinci mengapa binasa. Dan orang-orang yang sekitarnya menyatakan, ini jangan-jangan karena kita mengambil batu mereka. Maka mereka kembalikan sendiri batunya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka batu itu, Hajar Aswad tersebut, kembali ke tempat semula. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, pernah juga mereka meletakkan api di atas Ka'bah di masa-masa mereka berhasil menguasai sebagiannya. Itu pun sebentar dan kemudian terkalahkan kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makin ini semua menambah kita yakin bahwa agama Islam adalah agama yang hak. Agama Islam ini adalah agama yang benar-benar memiliki bukti-bukti kebenaran yang sangat banyaknya dan sangat yakinnya. Bahkan kalau kita lihat Yahudi dan Nasrani mengaku-ngaku pengikut Ibrahim. Mereka mengaku-ngaku pengikut Ibrahim. Mereka berkata Abraham itu adalah bapak kami, ila akhirnya. Sehingga tokoh Ahlul Bid'ah di Sudan membuat partai-partai Ibrahimi untuk menggabungkan Islam, Yahudi dan Nasrani. Ahlul Bid'ah wa Dalalah, Hizbi Qahd. Karena mereka mengakui Ibrahim. Tapi pertanyaan kita sekarang, wahai Yahudi, wahai Nasrani, kalau kalian mengaku pengikut Ibrahim, mengapa kalian tidak haji? Mengapa tidak memuliakan Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, jelas Islam yang mengikuti Nabi Ibrahim dan Ismail, dan Rasulullah SAW yang ahakku hadan nabi, kata Allah, yang berhak terhadap Ibrahim, inna awlan nas bi Ibrahim, sesungguhnya yang paling utama terhadap Nabi Ibrahim, hadan nabi, kata Allah, nabi inilah, Nabi Muhammad SAW yang benar-benar melanjutkan agama Allah SWT yang dibawa oleh Ibrahim, Abu Tauhid, bapak yang menegakkan Tauhid, menegakkan la ilaha illallah yang dilanjutkan terus sampai kepada kita dan kepada kaum muslimin sila akhir zaman. Allahu ta'ala alam, salatufiqun afiyah, hidayah wa rahmah. Semoga Allah menerima ibadah kita, semoga Allah menjadikan amalan kita amalan yang saleh, amalan yang ikhlas, amalan yang diterima oleh Allah SWT. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.